MC. Cinta di hati. jadilah bayang merindu kasih denganmu sayang. Gelora cinta menghayal rasa dalam anganku, setiap waktu ingin bersama memadu kasih sayang menyayang. Gelora cinta antara simpul kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Fendi.